الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil hadis yang pertama di bab yang ke-17. Kita ambil hadis Abi Hurairah dan hadisnya muttafaqun alaih, man adraka raka'atan min al-'ashr qabla an taghriba asy-syams faqad adraka al-'ashr. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka dia telah mendapatkan keutamaan salat asar, telah menaikkan salat asar yang telah Allah wajibkan atasnya. Dan setelah beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau menyebutkan hadis Abdullah ibn Umar dan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di kedua tersebut kita akan mengetahui jawaban dari pertanyaan yang mungkin terjadi, kenapa seseorang yang diwajibkan untuk menunaikan salat asar 4 rakaat pada waktunya, ketika dia hanya mendapatkan satu rakaat Nabi katakan faqad adraka al-ashr. Nanti di hadis yang akan kita baca kita akan ketahui bahwa sebabnya adalah dalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala pemilik karunia yang besar. Dan ini perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, wa adamul i'tirab 'ala al-qadar, dan jangan sekali-kali kita menolak atau merasa tidak puas, merasa ada sesuatu yang mengganjal dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat mungkar yang harus kita hindari, karena terkadang terjadi pada sebagian orang ketika melihat Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada sebagian hambanya, kemudian orang itu melihat kenapa karunia tersebut tidak diberikan kepada fulan. Ketika belajar musuh orang, dia berijtihad untuk menghafal Quran, tapi belum Allah bukakan untuknya hifdzul Quran, berusaha dan keras tapi belum bisa khatam Al-Quran. Kemudian datang talib jadid, pelajar yang baru, kemudian dalam tempo yang cepat dia bisa misal Al-Quran. Yang sampai terjadi, kenapa si fulan baru datang sudah hafal Quran, sedangkan aku sudah lama berusaha belum juga selesai dari Al-Quran. Dan dalam kehidupan manusia sangat banyak sekali, terlebih lagi yang berkaitan dengan masalah dunia, dengan fitnah dunia yang sangat besar, dan dengan kebodohan manusia dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, banyak terjadi hal tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dikum 'ala ba'd." Lirijali nasibum mimma iktasabu wa linnisa'i nasibum mimma iktasabat. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'aliman. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian merasa iri, menganggarkan agar kebaikan yang ada pada orang lain itu untuk kalian. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dikum 'ala ba'd. Jangan merasa iri dengan karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Lirijali nasibu maktasabu walinisai nasibu maktasabat. Laki-laki telah diberikan bagiannya dari apa yang mereka usahakan, begitu pula wanita. Masing-masing telah dibagi bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, was'alullaha min fadlih. Mohonlah kepada Allah Subhanahu dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kebaikan yang ada pada orang lain, tidak perlu iri dengan orang lain, dengan orang tersebut, tapi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan tadi. Was'alullaha min fadlih. Mohonlah dari Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in 'aliman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan segala perkara. Oleh karena itu, ketika orang-orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak suka ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam yang diangkat menjadi rasul. Maka Allah jelaskan langsung, Allah jawab langsung perkataan mereka tersebut. Allah sebutkan di surah Zukhruf, waqalu laula nuzila alaihi alquranu ala rajulin min alqaryataini adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, itu orang-orang musyrik, kenapa tidak seandainya akan sebut diturunkan kepada rajulin min alqaryataini adzim, ay rajulin adzim min alqaryatain. Kenapa akan tidak diturunkan kepada orang yang besar menurut mereka, orang yang ditokohkan, orang yang memiliki kedudukan dan kekayaan di mata mereka? Kenapa diturunkan Allah sebut kepada orang tersebut, baik dari negeri Mekah atau negeri Taif? Kenapa turun kepada Muhammad? Maka Allah Subhanahu wa taala langsung jawab perkataan tersebut, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi karunia Allah Subhanahu wa taala? Apakah di tangan mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berhak untuk membagi-bagikannya? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Bahkan kami yang membagi-bagikan untuk mereka ma'isyah mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami angkat sebagian mereka derajatnya di atas yang lainnya. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Agar sebagian mereka bisa memanfaat dari sebagian yang lainnya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kata Allah, dan rahmat Allah lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Sekali lagi, syubhat seperti ini jangan sampai terjadi pada kita. Kita harus benar-benar beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terjadi itu pasti apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Masya Allah kan. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, sekalipun kalian tidak menginginkannya. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi, sekalipun kalian menginginkannya. Sekali lagi, ini perkara yang sangat penting, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat ada karunia Allah yang Allah beri kepada hamba yang kehendaki, maka kita wajib beriman dengan hal tersebut. Dalika fadlullahi yutihi may yasha. Jangan sampai i'tirad dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah katakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh bertanya kepada Allah, kenapa engkau lakukan ini ya Allah? Justru mereka yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka perbuat. Kita akan baca hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dan hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي Qala haddatsan Ibrahim Ibnu Sa'd Ibnu Ibrahim Ibnu Abdurrahman bin Auf an Ibnu Shihab Abdurrahman Ibnu Shihab ma ismu Muhammad Ibnu Muslim Az-Zuhri An Sa'd bin Abdullah an Abi Salim Ibnu Abdullah an Abi Reza Man Abu Ahsanta Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأوتوا قراطا قراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فعوتوا قراطا قراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأوتينا قراطين قراطين فقاله كتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendengar atau beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya keberadaan kalian jika dibandingkan dengan orang-orang sebelum kalian dari hukum kitab kama bin asal asad ila gurubi syams itu keberadaan kalian seperti waktunya antara salat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau ahlu kitab sebelumnya orang Yahud itu mengambil waktu yang panjang dari awal hari sampai waktu duhur. Begitu pula orang Nasara sama melanjutkan dari duhur sampai asar. Kata Nabi Uti ahlu Taurah at-Taurah diberikan kepada ahlu Taurah orang-orang Yahud kitab at-Taurah fa'amilu maka mereka amalkan Taurah tersebut hatta idan tasoban har sampai ketika sampai di pertengahan hari ajazu mereka tidak bisa melanjutkan apa yang mereka lakukan sebut maka diberikan kepada mereka ganjaran satu qirat masing-masing diberi satu qirat orang-orang yang bekerja dari pagi sampai pertengahan hari tersebut kemudian diberikan kepada Injil al-Injil diberikan kepada orang Nasara al-Injil dan mereka mengamalkannya ila salatul asr sampai datang waktu asr melanjutkan amalan orang Yahud thumma ajazu kemudian mereka tidak mampu melanjutkan fa'utu qiratan qiratan maka masing-masing diberikan kepadanya satu qirat satu qirat kemudian diberikan kepada kita itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an maka kita amalkan sampai tenggelam matahari kemudian diberikan kepada kita ganjaran dua qirat dua qirat dua kali lipat dari yang diberikan kepada orang-orang sebelum mereka maka orang-orang kita berkata ay rabbana wahai rabb kami engkau berikan kepada mereka kepada umat Muhammad dua qirat dan engkau hanya berikan kepada kami satu qirat padahal amalan kami lebih banyak maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka hal dzalamtukum min ajrikum min syai apakah aku mendzalimi kalian dengan upah yang aku berikan kepada kalian qalu la mereka berkata tidak qala maka Allah berkata kepada mereka fa huwa fadli utihi man asya itu adalah karunia yang aku berikan kepada orang yang aku kehendaki sekali lagi ini perkara yang sangat penting memahami ayat Allah Subhanahu wa taala dzalika fadlullahi yuti may yasha wallahu dzul fadlil azim al umur kulluha biyadillahi azza wajal semua perkara kehidupan hamba itu di tangan Allah Subhanahu wa taala Allah yang mengaturnya bukan kita yang terjadi itu kehendak Allah bukan kehendak kita kalau kita bisa memahami tersebut insyaallah kita akan memiliki sifat qanaah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita akan bisa menghilangkan sifat al-hasad dari diri kita, tidak suka dengan kebaikan yang ada pada orang lain. Kita baca selanjutnya, qala hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala hadatsana Abu Usama Hammad bin Usama an Buraid an Abi Burda Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burda. Buraid merupakan dari kakeknya Abu Burda, dan Buraid pun kunyahnya sama dengan kakeknya Abu Burda, an Abi Burda an Abi Burda. Abu Burda pertama Buraid bin Abdullah, dan Abu Burda yang kedua kakeknya an Abi Musa, Abu Musa ayahnya Abu Burda, Abu Musa al-Ash'ari Ubaid Rahman Masmu, Masmu Abi Musa, di Arba'in tidak ada Abu Musa ya. Siapa yang jawab? Siapa ini? Zaki, Abu Musa al-Ash'ari masmu? Ahsanta, Abdullah ibn Qais. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathal muslimin wal yahud wal nasara kamathal rajulin istajara qauman ya'maluna lahu amala ila al-lail fa'amilu ila nisfin nahar faqalu la hajata lana ila ajrik fastajara akharin فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطوا فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. Permisal lain sebut oleh Nabi SAW dari hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, perumpamaan kaum muslimin umat Nabi kita Muhammad alaihissalam dengan orang-orang Yahud dan Nasara itu seperti seseorang istajara kauman, yang memperkerjakan manusia, memperkerjakan para pekerja, ya'maluna lu amalan ila layyin, dengan syarat kepada para pekerjanya bahwa kamu bekerja sampai datang waktu malam, ila ghurubi syams fa'amilu ila nisfin nahar, maka orang Yahud dia bekerja dari awal hari sampai pertengahan hari. Ketika di pertengahan hari mereka tidak mampu lanjutkan dan mengatakan la hajata lana ila ajrik, aku atau kami tidak butuh dengan upah darimu, karena mereka tidak mampu. Fastajara akharin, maka orang tadi menyewa atau menyuruh para pekerja yang lainnya, akmilu baqiyata yaumikum walakum alladhi syarattu, sempurnakan sisa pekerjaan kalian dari pertengahan hari sampai akhir hari, sampai tenggelam matahari, dan upahnya yang telah aku syaratkan, upah seperti yang aku sebutkan di awal. Maka mereka bekerja sampai ketika datang waktu asar, mereka tidak mampu melanjutkan dan mengatakan laka ma'amilna, katanya untukmu apa yang kami kerjakan, sama dengan kalam Yahud lah jatana ila ajrik, karena tidak mampu melakukan, maka mereka sudah mengakui saya tidak berhak dengan upah tersebut. Fastajara qauman, kemudian orang tadi mempekerjakan orang yang lainnya, fa'amilu baqiyata yaumihim hatta ghabat syams, itu umat ini mereka bekerja sampai akhir hari, melanjutkan pekerjaan Nasara sampai tenggelam matahari, wastakmalu ajrul fariqain, maka mereka yang mendapatkan upah dua kelompok yang terputus di tengah perjalanan mereka. Ini hadis Abdullah bin Umar dan hadis Abi Musa. Dan bentuk kesamaan dua hadis ini dengan hadis Abi Hurairah, hadis pertama dari bab ini, bahwasanya umat Muhammad alaihissalatu wassalam itu bekerjanya hanya dari asar sampai tenggelam matahari. Kalau min babi taklib itu seperempat dari harinya, pagi sampai dua setengah hari, dua sampai asar seperempat setelahnya, tiga perempat umat Muhammad itu seperempat terakhir. Dan kata Nabi wastakmalu ajal fariqain, mereka mendapatkan upah yang sempurna yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula umat Nabi sallam ketika melakukan salat asar dan waktunya sangat sempit sehingga hanya mendapat satu rakaat dari empat rakaat yang diwajibkan. Maka Nabi sallam mengatakan, "Man adraka rakaatan min al-'ashr qabla an taghrub asy-syams" faqad adraka al-asr, dia telah mendapatkan keutamaan salat asar yang jumlahnya 4 rakaat sekalipun hanya menunaikan 1 rakaat pada waktunya. Ini merupakan fadlullah yutihi mayyasha, juga menunjukkan keutamaan umat ini. Ini bab yang ke-17 dari kitab Mawaqit Shalah. Sekali lagi, sekalipun berkaitan dengan salat asar, tetapi materi yang harus dan harus kita pahami sehingga kita tidak terjatuh pada perkara yang mahdhur, perkara yang terlarang. Al-i'tirad ala qadarillahi azza wa jal, hendaknya kita bisa memahami hal tersebut. Al-umur biyadillahi azza wa jal, semua perkara kehidupan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita serahkan semua perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian dari rukun iman, antu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi pada kita, kenapa Allah takdirkan untuk saya begini? Kenapa tidak kebaikan tersebut ada pada fulan dan bukan pada fulan? Ini merupakan i'tirad ala takdirillah azza wa jalla. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.